Hadis 1074, haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah qala akhbarana Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim ibn Abdullah bin Ma'bad an abihi an Ibn Abbas qala كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sitar. Sitar maksudnya adalah kain yang menutup bagian dari rumahnya ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau buka sitarnya. Wan nasu shufufun khalfa Abi Bakr. Manusia dalam dalam keadaan bersaf-saf di belakang Abu Bakar. Ini karena Nabi SAW sakit tidak mampu untuk menjadi imam. Lalu Abu Bakar lah yang menjadi imam. Faqala, lantas Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia. إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم. Bahwasanya tidak ada lagi yang tersisa dari hal-hal yang memberikan kabar gembira, mubasyirat nubuwah, yakni kabar-kabar gembira yang memberitahukan. Illa ru'ya salihah yarah al-mu'min, kecuali mimpi yang baik yang dilihat orang muslim, yarah al-muslim, atau turalah, atau diperlihatkan kepadanya. Dalam mimpi ini, ulama membagi mimpi itu terbagi kepada tiga: mimpi yang baik, mimpi yang buruk, dan bunga tidur. Mimpi yang baik ini bagian dari mubasyurat nubuwah, yakni berita yang memberikan kabar baik akan sebuah yang akan terjadi. Dan yang bisa menafsirkan atau mentakwil mimpi ini adalah orang yang berilmu tentang mu'abbirat ataupun takbir mimpi itu. Karena ulama mengatakan mimpi itu atau mentakwil mimpi itu bagian dari fatwa. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan surah Yusuf, yastafti, yastaftian, ada dua orang di penjara bersama Nabi Yusuf, mereka minta fatwa, kedua minta fatwa terhadap mimpi yang mereka lihat. Adapun dan mimpi baik boleh diceritakan, karena ini adalah bagian dari mubasyurati an-nubuwah, yakni sebuah kabar gembira. Adapun mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan. Ya, tidak boleh diceritakan. Adapun mimpi bunga tidur itu tidak bermakna. Lalu Nabi mengatakan auturalah, atau diperlihatkan kepada orang mukmin atau muslim akan mimpi yang baik tersebut. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rak'an aw sajida. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan dalam keadaan sujud. Fa amma ar-ruku' fa 'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jalla. Adapun rukuk, maka agungkanlah di dalam rukuk itu Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Fa'adzimu fihi Rabb. Agungkan dia. Wa amas sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminum an yustajaba lakum. Yani haqiqun aw jadirun. Faqaminun aw faqamanun, yani sangat tepat, sangat memungkinkan ya, an yustajaba lakum, dipenuhi atau diistijabah bagimu. Di dalam hadis ini wafil hattu ala doa, dorongan untuk berdoa fis sujud, di dalam sujud. Wa istahabu an yajma' fi sujudihi baina ad-du'a'i wa at-tasbih. Maka dianjurkan untuk menggabungkan di dalam sujudnya antara doa dan tasbih. Imam Nawawi dia mengatakan dalam mengomentari hadis ini, wafi hadis Ali, hadis Ali yang akan kita baca nanti, nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra rak'an aw sajida, aku dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dalam keadaan rukuk dan sujud. Maka kandungan yang dapat kita ambil bahwa fihi an-nahyu 'an qira'ati al-Qur'an fi ar-ruku' wa as-sujud, larangan membaca Al-Qur'an di dalam rukuk dan sujud. Kenapa? Wa innama wadhifatu ar-ruku' at-tasbih wa wadhifatu ar-sujud at-tasbih wa ad-du'a. Karena fungsi ruku itu adalah tasbih. Fungsi sujud adalah tasbih dan doa. Jadi kalau seandainya yang membaca Al-Quran dia disibukkan dari apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau qara fi ruku' wa sujud ghair Fatihah kariha wa lam tabtu salatuhu. Kalau seandainya dia baca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud bukan Al-Fatihah yang dia baca, maka dimakruhkan oleh sebagian ulama. Walam tabtu salatuhu, salatnya tidak batal. Wa in qara al-fatihata fa fihi wajhani li ashabina. Kalau dia membaca Al-Fatihah di dalam rukuknya atau sujudnya, maka ini ada dua pendapat menurut mazhab Syafi'i. asahuhuma annahu ka ghair fatihati fayukrahu wala tubtal wala tabtul salatu. Pendapat yang terkuat dari dua pendapat itu, dia sama dengan selain Fatihah. Dia baca Al-Fatihah atau tidak Al-Fatihah atau selain Al-Fatihah sama, yaitu hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat. Wathani yahrumu wa tabtulu sholatuhu. Pendapat yang kedua mengatakan haram, sholatnya batal. Hadza idza kana 'amdan. Ini apabila dia lakukan dengan kesengajaan. Wa in qara'a sahwan lam yukrah. Jadi kalau seandainya dia lupa terbaca dia Al-Fatihah atau terbaca dia Al-Quran di dalam ruku dan sujudnya, maka tidak apa-apa, tidak makruh. Ya, sawa'un qara'a 'amdan aw sahwan lam yaqra'. Wa sawa'un qara'a 'amdan aw sahwan yasjudu bisahwi 'inda Syafi'i. Menurut Syafi'i, kalau seandainya dia membaca sengaja atau lupa, maka hendaklah dia sujud sahwi. Ya, kalau dia membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia ada penambahan. Ya. Wallahu a'lam. Walhasil, dari apa yang kita lihat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka larangan Nabi adalah kita tinggalkan. Larangan di sini apakah lil tahrim atau lil tanzih? Tahrim berarti haram ini. Tanzih untuk pensucian. Maka misalnya an-nahyu lil tanzih ini hukumnya makruh. Lebih baik kita tinggalkan. Ya. Fa'amr ruku' fa'adzimu fihi Rabb. Adapun ruku' agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabbihuhu wa nazzihuhu wa majjiduhu. Tasbihlah, sucikanlah dan agungkanlah. Wa kadzakara Muslim ba'da hadza adzkar allati tuqalu fi ar-ruku'i was-sujud. Imam Muslim setelah ini menyebutkan bacaan-bacaan yang dibaca pada saat ruku' dan sujud. Wastahabba Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghayru min al-ulama an yaqula fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'adzim wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la. ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات. Imam Syafi'i dan selainnya dari ulama mengutamakan, menganjurkan untuk dibaca dalam ruku' Subhana Rabbiyal Azim. Di dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kedua-duanya adalah tasbih. Ya, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, cuma ketika di ruku ditasbih kemudian mengagungkan, ya, Maha Suci Allah, Maha Suci Rabb yang Maha Agung. Kemudian di waktu sujud kenapa Subhanallah Ta'ala? Karena kita menyifati Allah Maha Tinggi. Pada saat kita sujud, kepala kita menjadi rendah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang Maha Tinggi dan Allah memang tempatnya tinggi. Ya. Wa ikarriru kullu wahidatin minhumma thalath marrat. dia ulangi masing-masing tersebut 3 kali, baik di waktu ruku maupun di waktu sujud. ويضموا إليه ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه ذكره مسلم بعد هذا. Digabungkan di dalam hal itu hadis Ali yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalamnya, Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka sajadtu, ila akhirih. Maka digabungkan, ditambah lagi dengan bacaan Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka sajadtu, yang akan kita pelajari nanti dalam bacaan-bacaan ruku dan sujud. Wa innama yustahabbul jam'u bainahuma li ghairi al-iman wa lil imami alladhi ya'lam anna al-ma'mumina yu'thiruna at-tatwil. Dianjurkan untuk menggabungkan antara ini dan itu, antara tasbih tadi dengan bacaan ini, baik imam maupun lighair imam, ya, untuk selain imam, jadi berarti makmum. Dan bagi imam yang ingin, bagi imam yang mengetahui bahwa makmum itu suka dipanjangkan sujudnya, maka adalah imam juga menambah, lihat nih makmum suka lebih lama sujud atau ruku, ditambah bacaannya. Fa in syakka lam yazid 'ala tasbih. Kalau seandainya dia ragu, maka dia tidak tambah melebihi dari tasbih. Tasbih apa? Subhanarabbil 'azim, wa turuku subhanarabbil 'ala, di waktu sujud. Walau iqtasara al-imam wal-munfaridu ala tasbihatin wahidatin. Walau imam dan orang sholat sendirian mencukupkan dengan membaca tasbih sekali, sudah cukup ketika dia rukuk subhanahu rabbil azim, kemudian ketika dia sujud dia mengatakan subhanahu rabbil ala, sekali aja. Maka tapi perlu diingat, walaupun bacaannya sekali, tapi tuma'ninah ini tetap harus diwujudkan. Jangan gara-gara hanya sekali langsung kita tidak ada tuma'ninah di dalam rukuk, sujud dan i'tidal kita dan seterusnya. Apa itu i'tidal? Ketenangan yang ukurannya kembalinya persendirian pada tempatnya masing-masing. Jadi masing-masing merasakan hak persendiriannya. Ya, berarti dia tenang dulu kemudian baru berdiri atau bangkit. Faqal, dia mengatakan subhanallah, hasala aslu sunnati tasbih. Kalau seandainya dia hanya membaca tasbih sekali, itu adalah hanya tasbih saja, yaitu subhanallah. Dengan bacaan itu sudah bisa dia mencapai sunnah tasbih, yakni kadar wajibnya gitu. Kalau dia mengucap subhanallah saja sudah tidak subhanallah, tidak pakai berikan sifat, itu sudah cukup. Lakin taraka kamala wa afdalaha. Akan tetapi kalau dia cukupkan itu, walaupun sudah bisa menunaikan anjuran atau kadar minimal lah gitu, Tapi dengan perbuatan itu dia telah meninggalkan kesempurnaannya dan yang paling afdalnya. Wa'lam anna tasbih fi ruku'i was sujud sunnatun ghairu wajibah, ghairu wajib. Menurut Syafi'iyah bahwasanya tasbih di waktu ruku' dan sujud itu adalah sunnah, tidak wajib. Hadha madhhab Malik wa Abi Hanifa wa Syafi'i rahimahullahu ta'ala wal jumhur. وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به. Bahwasanya tasbih dalam ruku dan sujud itu adalah hukumnya sunnat, tidak wajib. Ini menurut Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Imam Ahmad mewajibkannya dan sekelompok dari imam a'immatul hadis, imam-imam hadis. Apa dasarnya? Dasarnya adalah zahirul hadis yang memerintahkan. Ya, amma sujud fa'azzimu fihi ar-rabb. Ada perintah fa'azzimu, itu ada kata-kata perintah, agungkanlah. Oleh qawli sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Wa huwa fi sahih Bukhari, hadis itu adalah di dalam sahih Bukhari. Maka ada beberapa dua perintah dalam hadis ini, dalam dua hadis ini. Perintah untuk mengikuti solat seperti solatnya Nabi, berarti apa yang dibaca oleh Nabi itu adalah bagian dari implementasi dari perintah. Ya, solatlah kalian sebagaimana kalian melakukan solat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi dalam solat wajib kita ikuti. Namun Imam An-Nawawi dia mengatakan wajibul jumhur, mayoritas ulama menjawab argumentasi ini biannahu mahmulun 'alal istihbab, bahwasanya perintah ini ditafsirkan kepada anjuran. Jadi perintah itu ada perintah yang diilzamkan, ada yang perintah yang dianjurkan. Perintah yang dianjurkan hukumnya sunat, perintah yang diilzamkan wajib. Wahtajju bihadithi musi'i salatuk. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'muru bih walau wajaba la amara bihi. Maka mayoritas ulama berhujjah dengan hadis al-musi' salatu, orang yang salah salat. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Kalau seandainya itu ada wajib, maka pastilah Nabi memerintahkan mengajarkan kepada orang yang salah salatnya. فَإِقِيلَ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ بِالنِّيَّةِ وَتَشَاهُدْ وَسَلَامُ فَقَدْ سَبَقَ جَوَابُهُ عِنَّ شَرْحِهِ. Kalau seandainya ada yang mengatakan Nabi juga tidak memerintahkan dia untuk niat, untuk tashahud dan untuk salam, karena tidak disebutkan di hadis itu, ya, maka ini telah berlalu jawaban di dalam syarah hadis tersebut. Walhasil, kalau kita melihat kepada kehati-hatian, maka ambillah hadisnya atau pendapatnya dari Imam Ahmad. Yani selalu kita membacanya dan itu jatuh kepada wajib. bukan rukun. Adapun ulama mengatakan bahwa hadis mesti salat yang diajar oleh Nabi itu adalah rangkaian rukun. Ya, hal yang mau tak mau harus didatangkan oleh seorang yang mengerjakan sholat. Maka ulama selalu dia memberikan dalam ibadah itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang mustahab atau sunnat. Rukun kalau seandainya tertinggal, dia mengakibatkan ibadah itu batal. Wajib adalah sebuah perbuatan yang harus dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa melakukan atau lupa, maka sholatnya tetap sah, namun disuruh untuk sujud sahwi, untuk melengkapi yang kurang dengan sujud sahwi. Adapun mustahab atau sunnat, dia kerjakan bagus, tidak dia kerjakan tidak apa-apa. Nilai ibadahnya tidak berkurang, tetap sah. Yang kedua, bahwa dia tidak perlu kena sujud sahwi. Ya. Taib. Hadis yang kedua, di sini disebutkan tadi amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun ayustajaba lakum. Sangat punya potensi untuk dikabulkan. Nah, hadis 1075 qala Abu Bakar qala hadatsana Sufyan an Sulaiman qala hadatsana Yahya ibn Ayyub qala hadatsana Isma'il ibn Ja'far qala akhbarana Sulaiman ibn Suhaib an Ibrahim ibn Abdullah ibn ibn Ma'bad ibn Abbas an Abi an Abdullah ibn Abbas qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sitra ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها العبد الصالح أو ترى له ثم ذكر مثل حديث سفيان. Bahwasanya Ibnu Abbas menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sitar sementara kepalanya diikat disebabkan oleh sakit, di mana beliau meninggal dunia dengan sakit itu. Atau dalam sakit itu beliau mengatakan Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, tidakkah aku telah sampaikan 3 kali. Beliau mengatakan tidak ada lagi dari kabar-kabar gembira kenabian kecuali yakni ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Yarahal 'abdus salih, yang dilihat oleh seorang hamba yang saleh, autoralah atau diperlihatkan kepadanya. Jadi mimpi ini mimpi yang baik yang dilihat oleh orang-orang yang saleh. Kemudian disebutkan hadis seperti hadis Sufyan yang sebelumnya kita telah bacakan. Hadis 1076 hadatsin Abu Thahir وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله بن الحنين أن أباه حدثه أنه سمع علي ابن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. Bahwasanya Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah melarangku untuk membaca dalam keadaan rukuk dan sujud. Kemudian hadis berikutnya 1077, wahdatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala akhbarana qala hadatsana Abu Usama an al-Walid ya an ibn Kathir man hadatsana Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi anna sami'a Aliya ابن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأت القرآن وأنا راكع راكع أو ساجد. Dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan Nabi SAW, Rasulullah melarangku dari membaca Al-Quran sementara aku dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Hadis 1078, wahadatsani Abu Bakr ibn Ishaq qala akhbarani ibn Abi Maryam قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم يعني Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah melarangku untuk membaca dalam ruku dan sujud. Beliau tidak mengatakan aku tidak mengatakan kepadamu nahakum. Nabi melarang, Rasul melarang kalian. Yani maksud di sini kata Imam Nawawi bukan maknanya larang itu khusus untuk Ali saja. Wa innama ma'nahu anna al-lafdhu alladhi sami'tuhu bi sighati al-khitab li fa ana anqulu kama sami'tuhu. Jadi maksudnya dia mau menyebutkan kata ganti yang dibaca yang disebutkan oleh Nabi oleh disebutkan oleh Ali itu nahani bukan nahaku. Dia pengen mempertahankan bentuk kata-kata kata ganti. Ya, kata ganti itu padaku bukan kamu yang banyak. Bukan berarti ini adalah khusus untuk dia sendiri. Ya. Kemudian juga ya wa inna hadha hukum yatanawalu an-nasu kulluhum. Bahwasanya hukum ini semua meliputi semua orang. Meliputi semua orang, tidak hanya Adi saja. Dzakara Muslim ikhtilaf 'ala Ibrahim ibn Hunain fi dzikr ibn Abbas baina Ali wa Abdullah ibn Hunain. Terjadi perbedaan dalam ulama di dalam masalah ada perbedaan di dalam menyebutkan tadi ya sehingga larang tadi ada ungkapan tadi ada perbedaan ya qala darqutni man asqata ibn Abbas aktsaru ahfaz ada Ibn Abbas yang di antara perawi tabi'in dengan Ali ada yang jatuhkannya atau yang tidak menyebutkan Ibn Abbas. Baik, ini dalam hukum sanad. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib mengatakan nahani hibbi an aqra'a raka'an aw sajida. Kekasihku melarangku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca pada saat rukuk dan sujud. Dari Ibn Abbas yang terakhir dari sanad ini annahu kana nuhitu an aqra wa ana raki'an aw sajida la yadhkuru fil isnad Ali. Dari Ibn Abbas disebutkan di situ bahwasanya aku dilarang untuk membaca dalam keadaan aku ruku dan disebut tidak disebutkan Ali dalam sanadnya. Walhasil dari apa yang kita pelajari dari sanad dari hadis lafaz-lafaz hadis tadi adalah bahwa kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada saat kita ruku dan sujud. Maka kesimpulannya bahwa hukumnya di sini ya dianjurkan untuk tidak kita membacanya. Walaupun tadi telah kita pelajari bahwa siapa membacanya hukumnya makruh, dia tinggalkan lebih utama tapi tidak membatalkan solatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup di sini, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya. Boleh. Di antara bacaannya subhanarabbika Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Itu adalah istighfar. Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Dan sila, tidak biasa aja. Jadi enggak usah kita keraskan dia. Bisa kita lanjut. Seakan-akan kita tidak peduli siapa orang. Dia ikut sendiri. Kita dalam statusnya jadi makmum kan. Walaupun kita sudah imam sudah selesai, tapi status kita itu masih ada. Ya, belum terangkat dia. Ini yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, ya, bahwa orang yang sholat masbuk sendirian, dia tetap menjadi statusnya makmum, kecuali ditunjuk oleh imam. Ya, betul. Bagaimana cara membedakan mimpi yang baik dengan hubungan tidur? Ya, mimpi yang baik itu ada isyarat-isyaratnya. Seperti misalkan punya makna dan diantara kata ulama berkesan. Ada yang mimpi hias tidur itu enggak berkesan. Ya, tidak menyisakan pada pikiran kita. Tapi kalau yang mimpi yang tadi yang ditakwil itu, yang mimpi yang membawa berita lah ya, itu adalah punya ramz, yakni punya isyarat-isyarat. Ya, mimpinya aneh kita lihat. Tapi ada semacam sebuah yang menyisakan di hati kita dan teringat-ingat kita gitu. Maka itu yang dijadikan sebagai mimpi yang bisa ditakwil. Kalau mimpi kemudian yang kedua, dia tidak dalam sedang sebuah pikiran. Kalau seandainya ada seorang sedang humum, dia punya pikiran itu aja misalnya, sudah nanti kebawa dalam mimpi dia. Ya. Mimpi anak muda misalkan pengen nikahin sepulana, wah kebawa-kebawa dalam tidurnya. Ada lagi orang mengatakan dijawab mimpinya dalam tidur misalkan ya. Dijawab istikharahnya dalam mimpi dalam tidur, itu enggak benar. Ya. Karena tadi apa yang dibawa oleh seorang sedang menjadi buah pikiran dia akan kebawa di dalam mimpinya. Jadi mimpi yang soleh yang ditakwil itu adalah mimpi yang baik, kontennya adalah baik ya, dan kemudian memberikan kesan. Ya. Dan itu bisa kita tanyakan, tapi saya belum tahu nih orang di Indonesia yang bisa mentakwil. Ya, karena ada ilmunya. Dan subhanallah dalam mimpi ini ada orang, dia mimpinya bukan mimpi buruk ya. Boleh jadi penafsirannya setelah itu ada yang berdampak tidak baik pada dirinya. Ada seorang mimpi, datang dia kepada Ibnu Sirin, diceritakan mimpinya, lalu dia bilang anda akan menikah. Setelah menikah tidak lama setelah itu istri anda meninggal. Nah, setelah terjadi dalam kehidupannya, ya dia menikah, kemudian tidak lama dia menikah istri meninggal. Nah, ada isyarat-isyarat dari rumus-rumus lah, kaidah-kaidah di dalam penafsiran mimpi atau tabir mimpi. Wallahu ta'ala. Dan Nabi terkadang pagi-pagi kadang, apakah ada di antara kalian yang mimpi? Nah, ini biasa dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi memberikan tabirannya. Kita juga kadang waktu kuliah atau belajar dengan Syekh Abdullah Ubaylan, ya, pagi itu beliau juga tanya, ada yang mimpi enggak? Atau sebelum ceramah atau sebelum kajian, beliau tanya dulu, ada yang mimpi enggak? Kalau ada, ya ceritakan. Lalu dia berupaya untuk mentabir. Dan ini juga adalah untuk membiasakan, ya, membiasakan penafsirannya. Dan ada buku-buku ulama tabir mimpi, di antaranya adalah Muhammad bin Sirin. Dia memiliki buku di dalam tabir mimpi ini. Misalkan dia melihat semut, semut ini apa ibaratnya, sebagaimana dalam surat Yusuf, ya, tujuh sapi, sapi ini ibarat apa, kemudian kondisinya, angka-angka juga akan berpengaruh juga, ya, dari tujuh musim atau, ya, Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Wallahu alam, saya tidak apa namanya, karena makanya saya tidak, karena tidak tahu dengan ilmu mimpi, saya enggak bisa mengomentarinya. Ya. Wallahu alam. Kalau misalkan ada memang dari buku ulama seperti itu, ya tidak salah juga. Ya. Cuma terkadang kan dibawa oleh masyarakat kita dengan menyikapinya berbeda. Wallahu a'lam. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.